kita berada, jalan yang tersempit sangat berliku dan terkadang kita jatuh. Gelap semakin gelap, semakin menyesatkan, kadang terasa buta. Selalu banyak tangan tawarkan pertolongan, namun akhirnya pemberi diharapkan. Rahasia dibagi dengan mudahnya terbongkar. Ku tak butuh pahlawan, ku tak butuh penyelamat hidup. Yang ku butuhkan waktu untuk sembuhkan semua. Semakin sulit temukan orang baik. Kemana mereka? Apakah telah musnah? Bertahan sendiri hanya satu pilihan.